Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari Syarah Manzumatul Ha'iyah li Abi Bakar ibni Abi Daud rahimahullahu taala, yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai membacakan pelajaran kita, maka kita akan memurojaah manzumah yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Untuk bait kelima itu ada perbedaan nuskhah. Sebagian ada membaca wala taqulil qur'anu khalqun qara'tuhu. Ya. Kalau yang di nuskhah yang ada pada anak, wala taqulil qur'anu khalqan qira'atan. Nah, baik, kita melanjutkan kembali penjelasan dari Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala terkait aqidah lafziyah atau mazhab lafziyah, yang menyatakan bahwasannya lafzi bil Quran makhluk. Telah kita sebutkan bahwasanya ungkapan seperti ini, ungkapan lafzi bil Quran makhluk, itu mengandung dua ihtimal, dua kemungkinan. Kalau yang dimaksud dengan lafzi bil Quran makhluk, maksudnya adalah at-talaffuz, ucapan kita, ya, perbuatan kita, gerakan lidah kita, mulut kita ketika mengucapkan Al-Quran, itu adalah makhluk, maka ini benar makhluk. Dan kemungkinan yang kedua, yang dimaksud dengan lafzi bil Quran, yakni malfuz, al-malfuz, sesuatu yang dilafadzkan, yaitu Al-Quran itu sendiri. Maka dengan makna yang kedua, ini merupakan makna yang batil, ya, makna yang batil. Nah, oleh karena itu para ulama, terlebih Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau sangat keras dalam menyikapi seorang yang mengucapkan ungkapan seperti ini, lafzi bil Quran makhluk. Ya, kata beliau, wa man qala lafzi bil Quran makhluk fahuwa jahmi, wa man qala ghairu makhluk fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya lafzi bil Quran makhluk, maka dia adalah seorang Jahmiyah, pengikut aliran Jahmiyah. Ya. Dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya lafzi bil Quran ghairu makhluk, maka dia adalah seorang mubtadi'. Nah, maka ungkapan yang diingkari oleh para ulama. Nah, karena ungkapan seperti ini itu menjadi suatu permainan yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah untuk mengelabuhi kaum muslimin, untuk menyembunyikan akidah mereka, keyakinan mereka yang meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Nah, sehingga ungkapan seperti ini itu sebaiknya ditinggalkan. Nah, tidak perlu seorang untuk mengatakan lafzi bil Quran makhluk, tidak perlu. Ya, cukup kita mengatakan Al-Quran kalamullah wa ghairu makhluk. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan kalam yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan, kata beliau, walihada yaqulu ahlu sunnah, oleh karena itu ahlu sunnah mereka mengatakan as-sautu sautul qari, sautu sautul qari, suara itu adalah suaranya qari. Wal kalamu kalamul bari, adapun kalam, kalam yang dibaca itu adalah kalamul bari, itu kalamullah. Ay al malfudhu bihi kalamullah, yang dilafadzkan, yang diucapkan itu adalah kalamullah. Ammal lafzu wal ada'u fahuwa kalamul makhluk, adapun al lafz, lafaz kita, wal ada', demikian pula ucapan kita, fahuwa kalamul makhluk, maka itu adalah kalamnya makhluk. Nah, suara kita, perbuatan kita ketika mengucapkan itu adalah makhluk. Sautuhu makhluk, suaranya adalah makhluk. Wanutuhu makhluk, demikian pula ucapannya adalah makhluk. Walihada takhtaliful qiraat wal aswat, oleh karena itu qiraah itu berbeda-beda, demikian pula suara. Ba'duha hasan, sebagiannya ada yang hasan. Wa ba'duha ghairu hasan, dan sebagiannya lagi itu tidak hasan, tidak baik, tidak bagus. Wa ba'duha jayyid, sebagiannya lagi bagus. Wa ba'duha ghairu jayyid, dan sebagiannya lagi itu tidak bagus. Ini apabila yang dinilai adalah suara, yang dinilai adalah suaranya. Fahadza dalilun ala anna sauta makhluk, maka ini sebagai dalil bahwasanya suara itu adalah makhluk. Nah, dan di sini ada sedikit ralat dari Ana pada pertemuan sebelumnya, sepertinya ada sabakul lisan, ya, salah ucap, dan jazakallahu khair ikhwan yang telah menyampaikan kepada Ana. Ya, ketika Ana membaca fahada dalilun ala annal Quran makhluk. Nah, jelas ini adalah suatu kekeliruan yang nyata. Nah, fahada dalilun anna sauta makhluk, maka ini dalil bahwasanya suara itu adalah makhluk, ya, suara bukan Al-Quran. Wal qurra yakhtalifun, dan demikian pula para qurra mereka berbeda-beda. Ba'duhum yu'ta sautan hasanan, sebagian mereka diberikan suara yang bagus. Wa ba'duhum yu'ta duna dzalik, dan sebagian mereka lagi itu ada yang diberikan suara yang di bawahnya, ya, ya, ini kurang bagus atau biasa-biasa saja. Amma kalamullah jalla wa ala fa innahu la budda an yakuna fi ghayatil kamal, adapun kalamullah jalla wa ala, maka sesungguhnya itu sudah mesti, sudah pasti tingkatannya adalah tingkatan yang paling sempurna. Ini kalamullah, ya, ghayatul kamal, puncak yang paling sempurna, ini kalamullah. Tidak ada yang bisa menandingi kalamullah. Wa makana yambari ad-dukhul fi hadza, maka tidaklah sepantasnya untuk kita masuk dalam permasalahan seperti ini. Yani dalam ungkapan-ungkapan yang mujmal seperti ini, ungkapan yang global, tidak sepantasnya untuk kita ungkapkan. Walakin humul ladzi alja'ul muslimina ila hadza syai' fala budda min kashfihi wa bayanihi fa hiya musibatun fil haqiqah. Akan tetapi mereka, orang-orang Jahmiyah, alja'ul muslimina ila hadza syai', mereka menyandarkan kaum muslimin pada perkara ini. Ya, menyandarkan kaum muslimin pada perkara ini. Fala budda min kashfihi wa bayanih. Maka menjadi suatu keharusan untuk menyingkap dan menjelaskannya. Ya, untuk menjelaskan tentang ungkapan seperti ini, apa yang dimaksud? Ya, apa yang dimaksud dengan ungkapan lafzi bil Quran makhluk? Nah, bahwasanya yang mereka maksudkan dengan ungkapan seperti ini, yang mereka maksudkan adalah Al-Quran makhluk. Nah, itu yang mereka inginkan. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad mengingkari, ya, dengan pengingkaran yang sangat keras terhadap orang-orang yang mengucapkan kalimat ini. Beliau tidak mentafsir, ya, karena beliau paham apa yang mereka maukan dengan ungkapan seperti ini. Ya, ini adalah ungkapan yang digunakan oleh orang-orang Jahmiyah untuk mengelabuhi kaum muslimin. Fahiyya musibatun fil haqiqah. Maka ini merupakan suatu musibah pada hakikatnya. Musibah. Walaula anna Allah qayyadhalahal a'immah liyubayyinuha laltabasa 'ala katsirin minan nas hadzal amr. Kalaulah, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menguatkan para a'immah, para imam untuk menjelaskan perkara ini, maka perkara ini akan menjadi sesuatu yang iltibas, sesuatu yang rancu, yang samar, ya, di sisi kebanyakan kaum muslimin, ya, di sisi mayoritas manusia, mereka akan rancu dengan ungkapan seperti ini, lafzi bil Quran makhluk. Nah, oleh karenanya para ulama menjelaskan dengan rinci apa yang dimaksud dengan ungkapan seperti ini. Bahwasanya ungkapan ini mengandung dua kemungkinan, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Famadzahibuhum idzan tsalatsah. Maka mazhab mereka dalam perkara keyakinan terhadap kalamullah itu ada tiga. Ya, ada tiga. Al-awwal, yang pertama, mazhabul Jahmiyah al-qailina bi khalqil Quran. Yang pertama adalah mazhab al-Jahmiyah, yang mereka mengatakan dengan khalqul Quran. Jadi mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ini Jahmiyah jelas. Tidak ada kesamaran bagi ahlu sunnah, bagi kaum muslimin, tentang batilnya ucapan ini. Al-Quran makhluk. Ya, bahkan para ulama mengkafirkan orang yang mengucapkan ucapan ini. Yang meyakini bahwasanya Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Atsani, adapun yang kedua, mazhabul Watifah. Mazhab Al-Watifah. Yang telah kita jelaskan pada bait yang sebelumnya, yaitu mereka yang bersikap tawakuf, mengatakan bahwasanya saya tidak mengatakan Al-Quran makhluk, demikian pula saya tidak mengatakan bahwasanya Al-Quran ghairu makhluk. Ini mazhab Watifah. Dan ini pula adalah mazhab yang batil. Dan juga mazhab Jahmiyah, termasuk dari kalangan mazhab Jahmiyah. Ini Al-Watifah. Al-Thalith, dan yang ketiga adalah mazhabul Lafziyah. Mazhab Al-Lafziyah. Alladzina yaqulun lafzi bil Qur'an makhluqun aw ghairu makhluq. Mazhab al-lafziyah, yaitu mereka yang mengucapkan bahwasanya lafzi bil Qur'an, lafaz saya dengan Al-Qur'an, ini adalah makhluk atau ghairu makhluk. Nah, ini disebut dengan mazhab al-lafziyah. Nah, jadi diingat ya, ini tiga mazhab. Yang ketiga mazhab ini adalah mazhab yang batil terkait dengan keyakinan terhadap Al-Quran. Nah, adapun mazhab yang sahih, yang mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah wa ghairu makhluk. Nah, ini adalah akidah kaum muslimin, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Fanaqulu lahum, kata Syekh di sini, maka kita katakan kepada mereka yang mengatakan bahwasanya lafzi bil Quran makhluk atau lafdhu bil Qur'an ghairu makhluk, kita katakan kepada mereka labudda minat tafsil, harus ada rincian apa ini maksud. Enggak cukup hanya sekedar mengatakan lafdhu bil Qur'an makhluk atau ghairu makhluk, tidak cukup, harus ada rincian apa yang dimaksud. Fa in kuntum turiduna at-talaffuz bis-saut fa hadha makhluk. Apabila yang kalian maksudkan, yang kalian maukan adalah at-talaffuz bis-saut, mengucapkan dengan suara, maka ini makhluk. Wa in kuntum turiduna al-malfuz al-malfuza bih wal matluwa fa innahu kalamullah ghairu makhluk. Dan apabila yang kalian maksudkan adalah al-malfuz, yang dimasukkan dengan lafaz adalah malfuz, sesuatu yang diucapkan atau yang dibaca, maka sesungguhnya itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Walihada ja'a fil hadis, oleh karena itu telah datang di dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinul qur'ana bi aswatikum, hiasilah al-qur'an dengan suara-suara kalian. Hiasilah al-qur'an dengan suara-suara kalian. Ini karena suara itu adalah makhluk. Adapun al-qur'an itu sendiri tidak perlu dihiasi. Al-Quran itu adalah kalamullah fi ghoyatil husn, ya, yang keadaannya adalah kalam yang paling indah, yang paling baik, yang paling sempurna, ya, yang paling benar, itu adalah kalamullah, sehingga tidak perlu dihiasi. Nah, ya. Akan tetapi hadis ini menunjukkan anjuran untuk kita memperbagus suara ketika membaca Al-Quran. Nah, sebagian para ulama yang mereka berpendapat bahwasannya taghanni bil Quran, melagukan Al-Quran itu sesuatu yang tidak disyariatkan, mereka membalik. Zayyinu aswatakum bil Quran, hiasilah suara kalian dengan Al-Quran. Nah, ini disebutkan oleh sebagian para ulama. Ya. Nah, fayutlabu minal qari an yuhassina sautahu bil Qur'an. Maka dituntut bagi seorang qari, bagi seorang pembaca Al-Qur'an, untuk dia memperbagus suaranya dengan Al-Qur'an. Nah, ini sesuatu yang mustahab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan dari golongan kami yang tidak, ya, yataghanna, yang tidak melagukan Al-Qur'an. Nah, hanya saja yataghanna di sini melagukan Al-Qur'an bukan berarti seorang membaca Al-Qur'an dengan takalluf lah, ya, dengan berlebih-lebihan, melampaui batas, tidak. Yang terpenting adalah seseorang memperbagus tajwidnya. Ketika seorang membaca Al-Quran, dia memperhatikan qaidut tajwid, qaidah-qaidah tajwidiyah, nah, maka otomatis bacaan Al-Qurannya itu bagus, walaupun suaranya biasa saja mungkin. Ya. Berapa banyak kita saksikan para masyayikh atau para imam, ya, para imam-imam yang mereka ahli tajwid tapi suaranya biasa saja, ya. Nah, biasa saja, tapi mereka adalah orang yang menjadi rujukan ilmu tajwid. Nah, jadi ini, ya, seharusnya, dan ini nasihat untuk kita semua, seorang hendaknya yang menjadi semangatnya ketika membaca Al-Quran bukan sekedar melagu-lagukan suara, ya, mendayu-dayukan suara lah. Nah, tapi memperbagus tajwid. Adapun suara itu adalah, ya, pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang seorang berbeda-beda tingkatannya. Ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh tadi. Nah, Sehingga yang perlu diperhatikan adalah at-tajwid. Diperhatikan makharijul hurufnya, ya, hukum-hukum gunnah, dengung, kemudian panjang dan pendeknya, dan terlebih tentang ahkamul wukuf, hukum-hukum wakuf, berhenti, di mana kita sebaiknya untuk berhenti. Nah, dan ini dibahas di dalam ilmu tajwid. Maka kata beliau di sini, fayutlabu minal qari an yuhassina sautahu bil Qur'an. Maka dituntut bagi seorang qari untuk memperbagus suaranya dengan Al-Qur'an. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu sautul hasan bil Qur'an. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau sangat menyukai suara yang bagus dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, dan ini memang tabiat manusia, ya. Kalau mendengar seorang yang suaranya bagus, dia lebih senang, lebih condong, ya, dan biasanya lebih bisa menghayati seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi, tanbih yang disebutkan oleh para ulama, ya, jangan yang menjadi semangat adalah seorang memperbagus suaranya, ya, mempelajari nada-nada bacaan Al-Quran yang dikenal di kalangan mereka dengan ilmu maqamat. Ya, di kalangan para qurra itu ada ilmu maqamat yang para ulama juga mengingkari ilmu maqamat, ilmu langgam Al-Qur'an, ya, dan langgam Hijaz, Bayati dan yang semisalnya. Nah, ini sebagian para ulama mengingkari apabila seorang mempelajari ilmu-ilmu ini, ilmu maqamat, maqamatul Qur'an. Ya, langgam-langgam Al-Qur'an. Ya, karena sebagiannya mereka mempelajari ini dengan nada-nada musik. Pakai do re mi fa sol la si do. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Ya, kita membaca Al-Qur'an ya lepas begitu saja. Nah, tanpa takalluf. Nah. Ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah at-tajwid. Kana yastami'u ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an. Wa huwa yusalli bil lail, ketika beliau salat malam. Ini ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an beliau salat malam. Li anna Allah a'tahu sautan hasanan. Karena beliau Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an beliau diberikan suara yang indah. Fa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatasamma'u lah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendengarkan bacaan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an. Wa amara Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an yaqra'a alaihi wa huwa yasma'. Dan beliau pula memerintahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an yaqra'a untuk membacakan kepada beliau Al-Qur'an untuk beliau dengar. Ya. Dalam hadis yang masyhur. Nah, waqala, kemudian beliau mengatakan inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku senang untuk mendengarkan Al-Qur'an dari selainku. Ya, padahal Al-Qur'an itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini pula faedah yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya boleh kita, ya, meminta seseorang untuk membacakan Al-Qur'an untuk kita. Nah, ya, misalnya di sekumpulan orang di suatu majelis, ya, di situ mungkin ada seorang yang bacaan Al-Qur'annya bagus, ya, maka diminta untuk dia membaca, ya, di majelis tersebut. Dan ini biasa dilakukan ketika kita di Yaman, ya, di Fuyush, itu biasanya sering, ya, Syekh itu menyuruh orang-orang yang memiliki bacaan Al-Qur'an bagus untuk membaca di majelis darah seperti ini, ya, disuruh baca Al-Qur'an, ya, di sela-sela daras atau ketika selesai daras. Nah, dan diperbolehkan pula untuk kita memperdengarkan bacaan Al-Qur'an kita kepada orang lain. Nah, tapi tentunya yang perlu dijaga adalah niat-niat kita. Ini yang penting. Ya, yang perlu dijaga adalah niat kita, ya, agar tidak terjatuh kepada perbuatan riya. Nah, faqara'a 'alaihi awwala suratin nisa. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau pun membacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu surat An-Nisa dari awal. Ya. Ketika sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbuk, cukup. Karena beliau sedih, ya, ketika sampai pada ayat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlinangan air mata mendengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an membaca ayat tersebut. Nah, wa sautul hasan ni'matun minallahi azza wajal. Dan suara yang bagus ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jal. Ya, maka ini nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, ya, kepada orang-orang, kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Nah, maka ketika seorang diberikan suara yang hasan, ya, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan suaranya tersebut, ya, untuk perkara-perkara ibadah, ya, untuk membaca Al-Quran, ya, untuk mengimami manusia. Nah, bukan untuk perkara-perkara bid'ah atau perkara-perkara kemungkaran lainnya. Suaranya bagus digunakan untuk apa? Untuk menyanyi, untuk paduan suara atau yang semisalnya. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya, untuk membaca syair-syair bid'ah atau syair-syair yang di dalamnya mengandung kesyirikan, ya, seperti yang biasa dilakukan oleh sebagian mereka. Nah, demikian pula ketika menunggu waktu azan, ya. Nah, sebagian kaum muslimin itu biasa membacakan ada istilah tarhim, ya, istilah tarhim. Atau ketika menunggu iqamah ada yang dibaca. Yang kalau kita dengarkan suaranya rata-ratanya bagus-bagus suaranya. Ya. Tapi digunakan untuk sesuatu yang salah. Nah, dan itu sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kita telah menyelesaikan bait yang kelima yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kemudian kita masuk pada bait yang keenam. Nah, ini nambah, ya, hafalannya nambah. Nah, masuk bait yang keenam. Jadi bagi para thalabah itu kalau bisa memiliki matannya, ya, matan mandumahnya. Cuman selembar aja, bisa difotokopi. Nah, enggak mahal, ya. Supaya bisa menghafalnya. Ya. Baik. Bait yang keenam yang disebutkan oleh An-Nazim rahimahullahu taala, kata beliau, "Wa qul yatajallallahu li khalqin jahratan wa qul yatajallallahu lil khalqi jahratan kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu." Terjemahan dari bait ini secara letterlicknya, dan katakanlah, waqul. Kita perhatikan di setiap bait di sini beliau mentalkin kita, ya, memerintahkan kita, kul, la takul, seperti itu. Ya, katakan. Nah, maksudnya yakini, katakanlah. Waqul yatajallallahu lil khalqi jahratan, dan katakanlah Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada makhluk itu dengan jelas. Kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu, sebagaimana bulan purnama yang tidaklah samar, wa rabbuka awdahu, dan rabbu itu lebih jelas. Nah, bait yang keenam ini terkait dengan akidah Ahlussunnah yang berikutnya. Nah, kalau yang sebelumnya itu terkait dengan akidah kalamullah, sudah selesai sampai bait yang kelima. Nah, ini bait yang keenam, ini akidah Ahlussunnah yang berikutnya, yaitu tentang ru'yatullah, tentang melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Keyakinan ini pula ya adalah keyakinan yang menjadi pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dan yang diingkari oleh orang-orang ya para pelaku bid'ah atau yang memiliki keyakinan-keyakinan bid'ah. Kata syarih di sini hafizahullah taala, hadhihi mas'alatu ru'yatillahi jalla wa ala, halil khalqu yarawnallaha aw la yarawnahu. Permasalahan ini adalah permasalahan ru'yatullah, permasalahan tentang melihat Allah, keyakinan kaum muslimin tentang melihat Allah. Apakah makhluk itu bisa melihat Allah atau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Taib. Al-Jahmiyah ya. Jahmiyah wal Mu'tazilah kulluhum yanfauna ar-ru'yah. Orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah, mereka semua menafikan ru'yah. Mereka tidak meyakini bahwasanya nanti Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di surga. Ya, di akhirat. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan innallaha la yura. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilihat, la yura. Li anna ru'yata lil ajsam, karena ru'yah melihat itu untuk sesuatu yang memiliki wujud, yakni memiliki jasad, jism. Ya, sesuatu yang memiliki jasad. Wa yaqulun Allahu ghairu jismin. Nah, dan mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan jism, bukan jasad. Ya, bukan jasad. Fa huwa la yura, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak bisa untuk dilihat karena bukan jasad. Ini kata mereka. Sehingga mereka ahlul bid'ah ya, dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah sampai hari ini, mereka menggelari ahlu sunnah dengan al-mujassimah. Ya, al-mujassimah. Itu yang mereka gelari. Yang mereka berikan gelar untuk ahlu sunnah. Jadi kita disebut mereka dengan al-mujassimah. Al-mujassimah artinya yang menggambarkan Allah dengan bentuk jism, dengan bentuk jasad. Ya, karena kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, memiliki mata, memiliki pendengaran, ya, sehingga mereka mengatakan Ahlussunnah mujassimah. Padahal apa yang diyakini Ahlussunnah itu adalah apa yang disebutkan berdasarkan dalil dari Alkitab dan Sunnah, bukan berdasarkan akal dan hawa nafsu. Fayanfauna ru'yah batatan fid dunya wa fil akhirah, sehingga mereka menafikan ar-ru'yah. Mereka menafikan ru'yah, melihat Allah ya, sama sekali, baik di dunia, demikian pula di akhirah. Mereka nafikan. Di dunia tidak bisa melihat Allah, demikian pula nanti di akhirah, maka tidak bisa melihat Allah. Nas'alullaha al-afiyah. Wa hunaka qaumun yaqulun, dan di sana pula ada suatu kaum yang mereka mengatakan innallaha yura fid dunya wa fil akhirah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat di dunia maupun di akhirah. Ini keyakinan, ini keyakinan yang tidak kalah mengerikan dari keyakinan yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat, tidak bisa dilihat. Wa hadha qaulun ba'd wa hadha qaulu ba'd as-sufiyah, Dan ini merupakan perkataannya sebagian orang-orang sufi. Sebagian orang-orang sufi. Nah, kita mengetahui bahwasanya akidah sufiyah itu luar biasa. Ya. Nah, yang sebagian mereka itu mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, maka ini diantara akidah sufiyah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di dunia. Bagaimana tidak? Ya, sedangkan mereka meyakini apa? Wahdatul wujud. Nah, wahdatul wujud. Yaitu apa? Keyakinan bahwasanya wujud yang ada di dunia ini adalah Allah. Itu keyakinan orang-orang sufi. Jadi keyakinan mereka meyakini tidaklah ada wujud, ya, suatu wujud di dunia ini, di alam semesta ini, melainkan itu adalah Allah. Semua adalah Allah. Ya, sehingga tidak heran sebagian mereka, ya, dengan ucapan-ucapan yang na'udzubillah luar biasa. Ya, sampai ada yang berani mengatakan, ya, Allahu Akbar, anjing dikatakan akbar. Nah, na'udzubillah, ucapan yang luar biasa. Ini orang-orang sufi yang tingkatannya sudah sangat ekstrim. Ya. Orang-orang sufi, seorang apabila dia telah masuk ke dalam tarekat sufiyah, mungkin pada awalnya biasa saja, ya, tidak nampak begitu parah. Ya, kalau kita tanya mereka, sufi yang masih bawah-bawahannya, ya, mungkin tidak terlalu parah. Tapi yang semakin seorang mendalami ilmu sufinya, semakin dia tinggi tingkatan ilmu sufinya, maka semakin sesat dan semakin kufur. Nah, dengan akidah-akidah mereka yang sangat luar biasa kufurnya, ya, keluar dari keyakinan kaum muslimin. Maka keyakinan yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat di dunia, itu adalah keyakinan sesat yang dianut oleh orang-orang sufiyah. Taib, mungkin ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan kita kali ini. Dan sebelum itu di sini ada beberapa pertanyaan. Afwan, apakah jamaah tabligh di antara mereka ada yang berpaham Jahmiyah? Jazakumullahu khairan wa antum jazakumullahu khairan. Adapun jamaah tabligh, kita mengetahui sendiri bahwasanya mereka adalah jamaah campur baur, ya, ini semua ada di situ lengkap. Ini jamaah tabligh. Ya, jamaah tabligh ada semua. Bahkan Ikhwanul Muslimin juga ada di dalam jamaah tabligh. Keyakinannya macam-macam di jamaah tabligh tersebut. Maka segala keyakinan, semua keyakinan itu bisa masuk ke dalam jamaah tabligh. Ya, inilah jamaah tabligh. Ya, warna-warni. Baik. Di sini juga ada pertanyaan, apakah boleh membaca Al-Qur'an dengan cara mengubah-ubah iramanya, misalnya ia berirama bayati lalu mengubahnya dengan irama Hijaz atau selainnya dengan satu keadaan? Wallahu taala a'lam bishawab. Yang jelas dalam permasalahan qiraatul Qur'an, ya, apabila seorang memperhatikan kaidah tajwid tidak menyalahi kaidah-kaidah tajwid, maka yang demikian tidak masalah. Ya. Nah, mau dia membaca Al-Qur'an dengan irama apa saja, asal itu iramanya masih irama yang wajar. Bukan dengan irama, ya, misalnya dengan langgam Jawa. Seperti yang beberapa tahun kemarin sempat viral, ya. Ada seorang membaca Al-Qur'an dengan langgam Jawa dalam rangka melestarikan budaya Indonesia tercinta. Ya, maka bacaan Al-Qur'annya seperti apa? Seperti nyinden. Nah, nyinden. Kalau kita dengarkan sebenarnya kaidah tajwidnya sih sah-sah saja, benar, ya. Nah, kaidah tajwidnya, tapi langgamnya ini yang dipermasalahkan. Ya. Yang dipermasalahkan seperti itu. Jadi membaca Al-Quran dengan apa yang diistilahkan dengan mereka dengan al-maqamat, ilmu maqamat, ilmu langgam, ilmu langgamnya itu sendiri ini dipermasalahkan oleh para ulama. Ya, apabila misalnya seorang mempelajari ya, nada-nada misalnya seperti yang kita jelaskan tadi, ada nada do re mi dan seterusnya, ini mereka lakukan, sebagian mereka para qori ya, mereka menyibukkan diri dengan ilmu ini, dan ini diingkari oleh para ulama, diantaranya adalah diingkari oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, beliau mengingkari ya. Tapi seorang membaca Al-Quran ya, kita membaca Al-Quran tentunya setiap orang pasti ada nadanya ya, setiap orang pasti membaca Al-Quran itu ada nadanya, tidak mungkin seorang membaca Al-Quran itu lurus, mesti ada nada. Terkadang seorang membaca Al-Quran spontan ya, yaitu dia membaca Al-Quran dengan nada yang biasa dia dengar misalnya ya, itu kadang bawaan saja. Nah, jadi permasalahan ini, seorang membaca Al-Quran dengan irama apa saja, yang penting tidak berlebihan dan mengikuti kaidah tajwid ya, mengikuti kaidah tajwid dan masih dalam koridor aturan-aturan membaca Al-Quran. Nah, wallahu ta'ala a'la mubisab. Di sini juga pertanyaan, mana yang harus dipilih untuk dijadikan sebagai imam, antara orang yang tajwidnya bagus atau orang yang nadanya bagus tetapi tajwidnya kurang bagus? Karena sebagian tempat mereka menjadikan imam bagi yang nadanya bagus dan tidak diperhatikan tajwidnya. Jazakumullahu khairan wa antum jazakumullahu khairan. Naam. Kalau kita melihat apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya yang mengimami ya ummu qauman ya aqra'ahum li kitabillah. Yang berhak mengimami suatu kaum itu adalah yang paling aqra. Paling aqra ini dijelaskan oleh para ulama dengan macam-macam penjelasan ya. Nah, yang pertama adalah yang paling banyak hafalannya. Yang hafalannya paling banyak. Banyak mutqin ini tentunya. Kalau ada suatu perkumpulan ya, ada satu orang yang hafalannya paling banyak, maka dia yang berhak. Bukan yang paling tua. Dia yang berhak. Nah, atau hafalannya sama, yang satunya mutqin, yang satunya kurang mutqin, makanya mutqin. Nah, kalau keadaannya seperti ini, dia suaranya bagus tapi tajwidnya tidak bagus, sementara yang lainnya suaranya biasa saja atau kurang bagus tapi tajwidnya bagus ya. Wallahu alam, tentunya yang seperti ini yang dipilih adalah yang tajwidnya bagus. Yang tajwidnya bagus. Karena ini yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Ya, tartil. Nah, ditafsirkan oleh sebagian para ulama dan dinukil dengan sanad yang wallahu alam dari Ali bin Abi Thalib, bahwa saya dimaksud dengan tartil adalah makharijul huruf wa ma'rifatul wukuf. Adalah makharijul huruf, bagus makhrajnya dan bagus dia ketika waqaf, berhenti. Ya. Maka yang dipilih adalah yang paling bagus tajwidnya. Nah, karena seorang yang bagus tajwidnya tentunya dia membaca Al-Quran itu dengan benar. Orang yang tidak bagus tajwidnya, terkadang dia membaca sesuatu yang harus kalimat yang seharusnya dibaca pendek, kemudian dibaca sama dia dengan bacaan panjang, ini bisa berubah makna. Ya, bisa berubah makna. Nah, maka yang seperti ini yang diperhatikan adalah tajwidnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, ana mohon maaf dan minta tolong untuk diingatkan apabila ada kekeliruan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.